ତାଙ୍କୁନିଲେ kuingu adong helani dong ata jadi memang bayon namoro namora hidup jadi buruno kawin tu anak Jawa jadi buruno ku pesta netagiano ro rezekiano hadir tu pesta tahu mana deh ada batak itu di rumah kadungan nonton kan eh bahasa bolu selalu pesta ni mertua mi segolan naroho dak ya absen inda to kalau pesta mertua saya dan semua keluarganya enak sekali makan sendiri tapi yang jengkelnya ada inda mana to dangi apa yang jengkelnya kalau sudah giliran makan tai lama sekali enggak ada habisnya satu persatu ngomong ngomong sama kata tai Makan tai. Bermobil mewah di sini. Aku tu lu anak nak naruh bermobil mewah doh. Serik nyuruhannya mata ya deh. Amat tai tu. Jadi aku baru tai buat amir doh. Baru perutai. Ayah awak mang, ya tu hormat mobilmu. HP, aku anak mau ngasudi bermobil. Puliko, dah ngadong mobilmu. HP ngama mau raho. Ini metu kan? Nik ina aku baru tai non. Uji rumah mata doh mata kedua. Anak kido anak ni namora, anggo awa anak ini fokus dua awi. Kenapa ini mau inang dari orang tua ni? Kalau dia fokus, betul bapak ni bayo. Anggo awa dok, alami huli ni amat teh ni. Aku dah pernah dihuli nama dia. Berong, semua non. Angin arung jol memertaksi. Iro, mertaksi. Jadi ala parapatan tangi bersimpangan dalan berirem pertaksion tepu ngekina mengisir panupang naon sonot hehehe nahu toru mijo gini sonot jero supiri neng turu ni mana neng manolong membantu membantu panupang nasoloti apa ame do panupang nasoloti tangi enggak usah ditolong saya argonya aja dulu mati Ini orang. Ay hami memeli harap inah do hami na arung we alun di masa pamaretta inda jadi na urok tu amu ba gugu gua majo amu kripo kamu majo lau balat joni pinahanon inda ay di rumus gawi balat joni pinahamu sin wai pikirin orang tori harus masuk ngua ne mar suruh amu pinahan mengalui balat jona ne mar Di Roma dong aku deh bah, isuri mana mau mundur taksi udah bahasa mundur aku nih. Yang boy, yang dan, kalo kali meribu. Alih, mana dok kori pengaribada? Soal kurang nih heben dong ya tamatkan. Adok semua nih dua ya ini ya. Kebetulan nama mulut tu si nih dengi. Adok ini nama urusan dan. Iberengin atau sadalon tu pasar? Iya betul. Pasar Senen. Oh pasar Senen Jakarta. Betul. Jadi baru matong inatong. Bih betul. Sadalon orang kan? Oh. Kita awal matong. Sedia sadalun atau sadamang inah bertiga tiga. 15,000 na baruin na. Toro na tay. Bah. Bulo dua habis gabi 70. Ini kayak kurang 20. Salah mah teh. Gak jadi tuh. Gak jadi tuh. Apa harganya sepasang kok sebut dulu? Iya dong. Iya. So beli ini dulu mah tenang bro. Alain ada kamu lah semua nih. Eh, cerita yang lain orang pesta. Kini orang pesta kami nado tuh. Eh, batu cerita seperti tuh. Oh. Jadi horwa bapak nih bayu dan boyro. Oh. Itu enak. Di mana nengok Ben Ulus? Oh. Di mana nengok tuh nengok Leon? Oma lai, yang narona nua yang ngaboto ho, tak kasih ngaboto ho nua yang mulut tulangmu bersahit dok, lagi operasi nua yang, mulut dok sahit nak, sibuk gadein nak guardian, ini nama dokmu, itu, jadi, so nere upas sama ronoku, ni mana kan? Emi setiap betul main nak perlindungan si borok, anak sorok ngaboto kamu gua mana tu ya, sebab dia morot. Nono malai, tulisan, baru auto roti sih mana koro tulisan ini, lebar. Agawat ya, emang dua matai. Mulu pun posor betong, bapak naruna subuh. Iya, mulu pak bulu mana? Berarti apa song nak foto ni? Buah. Hey, Rosi mai tua netang foto. Eh, kan asik mana mar satu? Eh, mar satu Ron. Hey, hub bini os satu. HP Rosi mai tua nak. Solo. Hey, nomor satu di ruhamu isi amannya hain nak. Dang ngitangihon ala asik mersatur. Satu sila rohan. Oh lo. Bahai nasoi tangihuk kamu do hata innat to. Eh. Ah dang peruang to si saturon. Anak ni pion non ya. Aroma si metu non. Da isi pak satu risa. Bisa berubah. Ai hamu di HP nak kinai urip pujol mah HP hala amang. Ali Ame cuma tuan nonton jalur tu. Ame maksudnya elan nonton tu lah. Hurif pahala. Iya. Kalau ada kita tu macam tu dah. Dah ni tu. Ale benar aku kamu dulu barang ini. Hurif begu. Aduh kaya semua ni. Dengar. Aduh. Dah tua tua. Dengar. Iya, iya. Baik, jangan toros sekitar. Oh. Jadi ibu anak nama mana merdeka ni kali-kali ni Jakarta. Betul. Bu coba mengerau-rau coba sewerin so kota Jakarta ina ina tahu dengi. Keling no. Ibu anak tu. Ibu. Kumatung ipar apa tani kerap suruh sini mobilokan. Ibu tahu. Teroy natai. Inang ina mana. Dus ni rohani mobilu nate. Jadi, gua minat kini lu semua rohani halakon. Rapak ku duduk, rapak ku taruhan. Aduh, tapi ala di lepuh dia. Rapak tu deh. Aduh deh, tok. Gua minat kini lu semua rohani halakon. Hata nama ngelepas langsung aku tengah. Rapak ku duduk, mama. Aduh, bapak. Iya, bapak. Neng mati. Datang dong Renat Tero Jakarta. Ayo dong kopi dah. Alei, sebetulnya doba. Tuma aku dong Renat Tero. Kan Renat Tero kan tulis nerohana dong. Dengi dong. Tibang adong re roh ya doba. Mengalui kerejo. Eh, wow macam. Dua hal roh mengalui kerejo. Oh, wow. Pak, wow kan? Oh lah. Olak sutulai dong? Iya dong. Tuh mengalui kerejo. Oh lo, jiwa buru-buru. Ada apa bu? Ketok. Bagaimana kalau kami kerja di rumah bapak? Bisa enggak enak? Dia bro, ketok. Selama ini pengalaman kerja sudah ada. Niku kan? Ya ada. Enggak. Pengalaman kerja apa? Ketok. Elak yuduk. Oh iya dong. Selama ini kami kerja di rumah orang kaya. Nah. Kerja apa di situ niku? Cuci gosok. Cuci gosok bagi coklat kan? Jadi, biasa berapa di situ niku? 50,000. Nah, tetap cuci gosok. Jadi, kalau mau bapak menerima kami kerja di sini, biar di sini kami kerja. Ini tong. Ya bisa. Memang saya kebetulan mau cari pekerja niku. Berapa gaji satu bulan pak? Bertahu kami. Nah. Berapa? Mau muniku? 75,000 lah. Indah. Sebulan. Betul betul sebulan. Hidup. Ah kalau begitu, bisa. Kerja aja mulai besok. Ikut tong lagi. Hidup aja. Bagi-bagi nih. Oh malah bawa musik dua. Jabu. Hidup. Nomor gua mesti. Batak Kasong. Batak Kasong tuh neraku kan? Nah, kenapa ke sini datang lagi, Bu? Ikut dong. Kenapa enggak langsung ke tempat jualan niku? Pitoro ina tong madokon. Beginilah, Pak. Teman saya itu enggak setuju gaji kami 75.000. Nah. Jadi mau jadi berapa? Katanya mesti 100. Kan? Kita bet. Dak keri dulu pengadu hari untuk lagi. Tak boleh begitu, baiklah. 100-100 kerja lah besok. Tapi satu orang lah kalian, jangan dua. Banyak kotor lagi. Dua lah kau, 150 lah kita beli betul. Jadi 100 bengi dari mana, baby tau asal masalah. Ayo tu kita ngulah kalau bersihkan. Berdua serapa kerjain lah. Jadi boleh lah masuk di mana salah. Dengi lo, bah marutung di betul 50. Ayo, jadi masuk kau naik upai mak tong dong lo. Dengi lo. Enam hari neng, ayo 100 dong lo nolak. Bulan depan, lo memang ada apa nih, kutong? Kami mau minta gaji kami itu hari itu. Gaji kami. So, hari itu mengidu. Gaji, ada roblo nih, kok. Gak larat, tiba. Langsung ini mengidu gaji. Gak saya bilang. Kamar papa. Luar biasa. Jadi, wah, dibajo lebih jo. Abang majo lagi mau nak patung. Aisyah lagi di sana. Aisyah gomong meto. Aja masuk mal jo. Ini bab majo lah judul di lagu mon. Eh, si bab lagu tu lagu apa supaya lo? Bah, tapi tahu asal bahisa. Asal memarit. Reggae tu? Adong reggae. Aduh, aisyah meto. Doge itu nambahin. Manambor nambori. Iru judul di lagu. Iru tu. Oke, tarik. Ya. Oke, mari kita merembas. Regi kamu tunggu sih. Mari jadi tempat sambil menonton pelawai. Isu emas ini bagus semua karena bocor lagi roh. Ah, bebas, tapi sopan dong. Thank you. Tahu lah bih, tahu lah bih bang. Semua orang matung lah aku. Aida, menda. Memang jago orang lah si gomong marit, bih. Ali tu lulus dari tuir, bih. Di waktu mantap. Oh, di sari tuan nurung. Wah, kofinan. Alen ku suara dua, aw di. Nang pecewe, aw boy dah suara dua. Eh, purang tu sedih sangat. Ada bih. Tarik ni, aham aja dah bih. Ngah ya kami dah bih. Tiki mulak tuhitan. Lau mahami dah bih. Tu pucuk buhit. Pucuk buhit kan ada dua rangat. Baik itu. Ini perfect nih. Jadi jalan sih ringri pakai jol mai mari di. Eh termalum di si aka. Kata-kata. Termalum di soalnya rangat tu. Jadi ibu tu horo. Iban dari aku kamu tu sering isi mari di. Be main. Ibu lebih naik tolak dah bah. Langsung masak gua dah bah. Ibu tu kau bah gua di. Kamu apa ni? Ibu benda. Bolo lau pi ni tu si, ibu biru tolor tu si. Kalau gigi tu, isi batang irau, dori rotan tu si, yalah. Alai ni, dah so ni bila bah. Baca. Alai ni bui masak tolor. Ngai baik doktor isop pelangkat. Buah apa pelangkat ni? Dilarang mandi di sini. Khususnya laki-laki. Jangan-jangan mau mandi. Ayo, pas itu masa anu neraka.